Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'alūna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat tercela dan akhlak yang buruk dalam pandangan syariat Islam adalah sifat al-ajalah atau tergesa-gesa. Dan sebaliknya sifat ta'anni, kehati-hatian atau ketenangan, merupakan sifat yang sangat terpuji. Oleh karenanya para ulama telah memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan kepada kita semua terkait dengan permasalahan tersebut. Karena memang Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap dua akhlak tadi. Di antara bimbingan para ulama tentang hal ini adalah al-anatu war-rifqu aslun kabirun fi siyasatil umur. Yang pertama adalah bahwasanya sikap kehati-hatian dan kelembutan merupakan sebuah prinsip yang sangat agung fi siyasatil umur, dalam mengatur berbagai perkara, dalam menghadapi berbagai urusan. Pada asalnya sifat kelembutan atau ketenangan dan kehati-hatian adalah prinsip yang paling utama, metode yang paling afdol untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi, untuk menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan agama. dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat kelembutan atau kehati-hatian ini melainkan dalam konteks pujian. Tentu sebagai motivasi agar kita berusaha untuk berhias dengan akhlak tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana pengaruh sifat kelembutan dalam menyampaikan dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rifq, sifat lembut, bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam melakukan dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau wahai Muhammad bisa bersikap lembut terhadap mereka, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan pergi dari sekelilingmu. Sejarah membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat lembut dalam berdakwah, bahkan terhadap musuh-musuh beliau sekalipun sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang jahil, terhadap orang badui, terhadap anak-anak kecil, semuanya bisa merasakan kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa banyak manusia yang masuk Islam karena terkesan dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kelembutan. Sangat banyak kisah yang menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditarik selendangnya oleh seorang Arab Badui dari arah belakang dengan sangat keras sampai membekas pada punggung beliau sallallahu alaihi wasallam, seraya dia mengatakan, "Ya Muhammad." Dengan lancang dia langsung memanggil nama beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Panggilan yang sangat tidak beradab. Seharusnya beliau dipanggil dengan sebutan Rasulullah atau Nabi Allah atau yang semakna dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah sama sekali. Bahkan ketika para sahabat hendak menarik orang tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, tasaddaq alayya atau kama qala, wahai Muhammad, berilah aku sedekah." Dia meminta dengan cara seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar menengok dan bahkan tersenyum, kemudian memerintahkan sahabatnya untuk mengabulkan permintaannya. Maka sungguh ini merupakan sebuah uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk kita semua dalam hal ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqula lahu qawlan layyina, maka ucapkanlah kepada Fir'aun, sampaikanlah kepadanya qawlan layyina, ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkar atau yakhsha, barangkali dia akan ingat dan merasa takut. Wa ya subhanallah, terhadap Fir'aun yang kondisinya seperti itu, orang yang telah mengklaim sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan alam semesta, dosa apa lagi yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Fir'aun la'natullahi alaih. Namun demikian, Musa alaihissalam tetap diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan dalam berbagai hadisnya tentang sifat ini. At-ta'anni ar-rifq, kehati-hatian, kelembutan dan ketenangan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rizq fil umuri kulli." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai kelembutan, fil umuri kulli, dalam semua perkara." Maka di antara upaya yang bisa dilakukan untuk dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menebar kelembutan kepada sesama manusia dalam semua aspek kehidupan. Dan keluarga atau kerabat merupakan pihak yang paling berhak untuk diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita bagaimana pengaruh kelembutan di tengah-tengah keluarga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rizq." Beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap sebuah keluarga, adkhala alaihim rizq, maka Allah akan memasukkan kelembutan di tengah-tengah mereka. Tatkala landasan dalam bermuamalah dengan keluarga, ketika berinteraksi dengan anak atau istri, adalah sifat rifq, kelembutan, maka niscaya akan menciptakan hubungan yang baik di antara mereka. Karena secara tabiat manusiawi, siapapun suka untuk diperlakukan dengan lemah lembut, suka kepada orang yang bersikap lemah lembut. Namun sebaliknya, ketika kekerasan menjadi nuansa dalam memberikan tarbiyah kepada istri atau anak-anak kecil, na'udzubillah min dzalik, maka akan memunculkan berbagai mafsadah untuk pelakunya sendiri dan juga untuk keluarganya. Ketika kekerasan baik dengan lisan atau fisik menjadi nuansa yang sangat dominan dalam memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada istri dan anak-anak, maka na'udzubillah min dzalik, akan menyebabkan sekian banyak mafsadah dan kerugian. Namun bukan berarti seorang kepala keluarga tidak diperbolehkan sama sekali untuk bersikap keras terhadap keluarganya. Tidak demikian. Dalam kondisi-kondisi tertentu, boleh bagi seorang bapak untuk bersikap keras dan tegas, jika memang kondisi menuntut demikian. Namun pada asalnya, metode dakwah atau tarbiyah terhadap mereka adalah rifq walin. Lebih mengutamakan kelembutan terhadap mereka. Kemudian, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara bimbingan para ulama tentang hal ini adalah al-umur allati tahtaju ila tabassur wa tafkir wa tarawin, perkara-perkara yang membutuhkan pengamatan, pemikiran, dan pertimbangan. Sering kita menghadapi urusan-urusan seperti itu, berbagai perkara yang belum jelas bagaimana maslahat dan mafsadahnya, perkara-perkara penting yang melibatkan sekian banyak pihak, atau perkara-perkara yang semisalnya. Nah, bagaimana sikap seorang muslim terhadapnya? La yanbaghi as-sur'ah wal-ajalah fiha, maka tidak semestinya untuk terburu-buru dan tergesa-gesa dalam menyikapinya. Balad budda fiha minat tarawi wa ta'anni, bahkan harus ada pertimbangan dan kehati-hatian ketika akan menjalaninya. Dipertimbangkan terlebih dahulu apa maslahat dan mafsadahnya ketika akan melakukan perkara-perkara tersebut, dan bagaimana kesudahannya, bagaimana akibatnya terkait dengan urusan agama atau dunianya. Kalau ternyata mafsadahnya, kerugiannya jauh lebih banyak, maka segera tinggalkan dan jangan dilakukan. Inilah sikap yang semestinya dimiliki oleh setiap muslim. Ketika dia menghadapi perkara-perkara seperti itu, dan hendaknya dia tidak terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan sikap terburu-buru, al-ajalah, maka pasti dalam konteks celaan, sebagai tanbih untuk kita semua, sebagai peringatan untuk kita semua agar menjauhi sifat tersebut. Maka sifat ajalah, terburu-buru dan tergesa-gesa, merupakan sifat yang tercela dan akhlak yang buruk. Pada asalnya demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia tercipta dengan tabiat yang tergesa-gesa. Wa kana al-insanu ajula. Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, wa kana al-insanu ajula. Dan adalah manusia ajula, dia sangat terburu-buru. Demikian halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan hal yang sama. Kata beliau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, at-ta'anni min Allah wal 'ajalah min asy-syaitan. Kehati-hatian min Allah, datangnya dari Allah, wal 'ajalah min asy-syaitan, sedangkan sikap terburu-buru min asy-syaitan, itu datangnya dari syaitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah membawakan beberapa contoh secara khusus betapa sifat ini dapat memberikan dampak yang sangat buruk dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara contoh sifat ajalah yang tercela adalah ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian, ma lam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Yaqulu da'autu Rabbi falam istajabli. Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku, falam istajabli, namun belum juga dikabulkan olehnya. Maka di antara adab yang baik ketika berdoa adalah berusaha untuk sabar dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru mengharap doanya terkabulkan. Begitu banyak manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang sangat lama. Sekian tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya belum juga dikabulkan. Maka ketahuilah bahwa di balik hal itu terdapat sekian banyak hikmah yang bermanfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala hendak melihat sejauh mana kesabaran hamba tersebut dan kesungguhannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terus istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun hendak membuka peluang untuk meraih pahala dengan memperbanyak doa kepadanya. Bukankah doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin banyak doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak pahalanya. Dan sekian hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara salah satu contoh sikap ketergesa-gesaan yang tercela adalah ketika seseorang menghadiri pelaksanaan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza suwiba lis-shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Beliau mengatakan, apabila salat telah ditegakkan, artinya iqamah telah dikumandangkan, "Fala ta'tuha wa antum tas'aun." Maka janganlah kalian mendatangi sholat itu, wa antum tas'aun, sementara kalian dalam keadaan berlari. Waktuha wa alaikum sakinah, namun datangilah solat itu wa alaikum sakinah dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang berjalan sebagaimana biasanya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlari ketika menghadiri pelaksanaan sholat. Meskipun iqamah telah dikumandangkan. Oleh karenanya ketika seseorang melanggar adab ini, maka dia akan mendapatkan mafsadah dan bahkan menimpakan mafsadah kepada orang lain, kerugian yang tidak hanya akan menimpa pelakunya saja namun juga menimpa orang lain. Bisa kita bayangkan ketika seseorang lari kemudian masuk ke dalam shof, maka dia akan melakukan sholat dalam keadaan nafasnya terengah-engah sehingga sulit untuk bisa khusyuk dan konsentrasi dalam melakukan sholat. Kemudian kondisinya yang seperti itu akan mengganggu orang yang sedang sholat di sampingnya. Dan kita tahu mengganggu orang lain ketika sholat hukumnya adalah haram. Jangankan dengan perbuatan seperti ini, bahkan mengganggu orang yang sedang sholat dengan bacaan Al-Quran sekalipun hukumnya haram. Ketika menimbulkan tashwish, merancukan konsentrasi seseorang ketika melakukan sholat, hatta dengan qiraatul Quran tidak diperbolehkan, apalagi dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara adab yang perlu diketahui tentang hal ini adalah sulukul hikmah fil umur sababun linajahiha, menempuh cara yang hikmah dalam berbagai urusan, dalam arti seseorang berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menghadapi berbagai urusan merupakan sebab keselamatan di dunia maupun akhirat. Walihada fa'inna syari' al-hakim hasa ala syura, dan oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memotivasi kita agar melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu bagian dari sikap ta'anni, sikap kehati-hatian dan ketenangan. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Asy-Syura ayat 38. Maka kita lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka sering bermusyawarah terutama dalam perkara-perkara yang penting dan melibatkan kaum muslimin secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermusyawarah ketika hendak mengatur strategi dalam peperangan. Bermusyawarah dengan para sahabat ketika hendak melakukan dakwah kepada suatu kaum. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang terbimbing dengan wahyu. Beliau orang yang paling cerdas dan pandangannya sangat jauh. Dengan pengalaman dakwah yang sangat banyak, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan untuk melakukan musyawarah. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang manfaat musyawarah. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Al-musyawarah hisnun minan nadamah wa amnun minal malamah." Beliau mengatakan musyawarah hisnun minan nadamah akan melindungi seseorang dari penyesalan, wa amnun minal malamah, dan akan menyelamatkan seseorang dari celaan manusia. Karena musyawarah akan menghasilkan keputusan yang terbaik biidznillah ta'ala. Sehingga ketika seorang pemimpin dengan arogan memutuskan berbagai perkara dengan sendirinya tanpa melibatkan orang lain, maka tentu hal tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Orang-orang merasa tidak dihargai dengan cara seperti itu. Dan ketika ternyata keputusannya salah, maka dia pun akan menjadi bahan cemoohan dan celaan manusia. وشرع الله تعالى صلاة الاستخارة ودعاءها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat istikharah dan doanya. Liyajma'al muslimu baina istikharatillahi ta'ala fil umur wa baina musyawaratil khalq, supaya seorang muslim memadukan antara istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan musyawarah dengan sesama manusia. Salat istikharah merupakan ibadah yang hukumnya mustahab, disunahkan. Tatkala seseorang dihadapkan kepada beberapa pilihan yang belum jelas bagaimana maslahat dan mafsadahnya, yang masih samar bagaimana akibatnya atau kesudahannya, maka sebagai langkah awal, kata para ulama, Ketika seseorang menghadapi perkara seperti itu, dianjurkan untuk bermusyawarah dengan ahlinya. Ini tahapan yang pertama. Bermusyawarah dengan ahlinya terkait dengan urusan agama, maka hendaknya bermusyawarah dengan orang yang berilmu, berkonsultasi dengan orang yang berilmu. Kemudian ketika dia telah mendapatkan nasihat, bimbingan dan seterusnya, kemudian mantap dengan pilihannya, maka tahapan berikutnya adalah hendaknya dia melakukan sholat istikharah. Dan ingat, istikharah itu dilakukan ketika seseorang sudah mantap dengan pilihannya, bukan ketika dia dalam keadaan bingung untuk menentukan pilihannya. Ini berdasarkan konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bi amrin." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian telah bertekad untuk melakukan sesuatu. Hamma, kata beliau. Bukan dalam keadaan bingung. Sudah mantap dengan pilihannya. Baru kemudian melakukan sholat istikharah. Jikalau itu pilihan yang terbaik, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, maka akan dipalingkan kepada pilihan yang lain. Tinggal menjalani saja. Hasil musyawarah dengan orang yang berilmu tadi dan ketenangan hatinya, kemantapan hatinya, tinggal dijalani saja. Tidak harus kemudian pilihan tersebut ditetapkan dengan mimpi misalnya. Tidak harus demikian. Maka dengan melakukan dua tahapan tadi, insya Allah akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan akan mendapatkan ketenangan hati dalam menjalaninya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berikutnya yang perlu kita ketahui tentang hal ini. Hunaka umurun wadihatun al-ma'alim bayyinatun as-subul. Di sana ada perkara-perkara yang jelas rambu-rambunya dan jalan-jalannya. Sudah jelas maslahatnya dan manfaatnya. Fala yanbaghi at-ta'anni fiha. Maka tidak sepantasnya mengambil sikap kehati-hatian terhadapnya. Tidak perlu dipertimbangkan bagaimana maslahat dan mafsadahnya. Wa min ahammiha ta'atullah ta'ala. Di antara contoh yang terpenting adalah ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musara'ah fil khair wal ibadat. Bersegera untuk melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera untuk melakukannya, jangan ditunda-tunda. Jangan dipikirkan dan dipertimbangkan bagaimana maslahat dan mafsadahnya. Sudah jelas manfaatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berbagai ayatnya agar kaum muslimin bersegera dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Ali Imran ayat 33. Dan bersegeralah kalian bergegaslah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah pun berfirman, fastabiqul khairat, Al-Baqarah 148, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Allah memuji hamba-hambanya yang memiliki karakter seperti itu, antusias, semangat dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Yusari'una fil khairat, mereka bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sehingga sangat kontradiktif dengan keadaan orang-orang munafik, sangat bertolak belakang dengan kondisi orang-orang munafik. Jangan punya karakter seperti orang-orang munafik, malas untuk beribadah, tidak semangat untuk melakukan amal soleh. Terkait dengan ibadah dan amal soleh yang sudah jelas maslahatnya, maka segera untuk dilakukan. Ketika akan melakukan sholat, melakukan sedekah, menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka hendaknya segera untuk dilakukan, mumpung masih ada kesempatan dan kemampuan, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian sebagian salaf juga memberikan pengecualian di antara perkara-perkara yang tidak membutuhkan ta'anni. Yang pertama adalah id'amut ta'am idza hadara ad-dhaif, memberikan jamuan makanan. Idza hadara ad-dhaif, apabila tamu telah datang, yang dianjurkan adalah segera untuk memberikan jamuan makanan kepadanya. Tidak perlu kemudian memberikan penawaran, mau makan apa, mau minum atau tidak, atau yang semakna dengannya. Dan ini adab yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, tidak hanya diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun telah menjadi bagian dari syariat Ibrahim alaihissalam, terabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, ketika tamu-tamu dari kalangan para malaikat datang kepada beliau, faragha ila ahlihi, Ibrahim langsung bergegas menuju kepada istrinya. Faja'a bi'ijlin samin, dengan membawa hidangan yang sangat istimewa. Tidak kemudian memberikan penawaran kepada tamu. Dan bahkan yang seperti itu biasanya akan membuat tamu merasa tidak enak. Kemudian yang kedua adalah tajhizul mayyit idza mata, menyiapkan pengurusan jenazah mayit idza mata, apabila dia telah meninggal. Maka sunnahnya adalah mensegerakan pengurusan jenazahnya, segera dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Asri'u bil janaiz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga qada'ud dain idza wajaba, melunasi hutang idza wajaba, jika telah diwajibkan, dalam artian jika telah jatuh tempohnya, maka segera dilunasi. Bahkan tidak boleh orang yang mampu untuk melunasi hutang tersebut kemudian menunda-nundanya. Matalul ghani dhulmun, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penunda-nundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk membayar hutang dhulmun, merupakan sebuah kedzaliman. Dan yang keempat, at-taubah minadz-dzanbi idza adnab, bertaubat dari dosa idza adnab, jika dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk segera melakukan taubat kepadanya dari berbagai dosa. Demikian ikhwan al-kiram, apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah.